Oke, halo teman-teman, balik lagi dengan gua Jo di Pocok. Nah, hari ini atau segmen ini kita bakal monolog teman-teman. Nah, kita ngomong sendiri lah, kita ngomongin apa aja ya selama 15 menit ke depan. Nah, gue sih yang pertama ya, gue mau ngomongin tentang jalan teman-teman, karena kalau teman-teman pendengar ini dari daerah yang sama kayak gue, dari daerah Palembang, pasti teman-teman ngelihat banyak lubang di jalanan. Nah, teman-teman risih nggak sih kalau banyak lubang di jalanan? Kayak gue juga ngelihat banyak kasus ya yang terjadi karena lubang gitu. Kayak contohnya ada seorang mahasiswi yang terlindas truk gara-gara menghindari lubang di Palembang, teman-teman. Nah, menurut saya ini adalah suatu hal yang harus dikejar sama pemerintah atau pemerintah kota, pemerintah provinsi yang sesuai dengan tanggungannya, misal itu jalan provinsi ataupun jalan kota. Nah, dari sini sendiri itu udah bisa dilihat ya ketidakteraturan skala prioritas dari pemerintah itu sendiri, terbukti dari ada jalan dan juga bandara kebanggaannya Sumsel lah, Bandara Sultan Mahmud Badarudin, itu dijadikan bandara domestik untuk sekarang ya, udah nggak jadi bandara internasional lagi. Menurut gue juga ini sebuah kecolongan yang harusnya bisa diantisipasi ya. Nah, menurut gue buat kedepannya ya, harusnya Pemprov itu bisa membuat regulasi atau seminimalnya membuat skala prioritas yang benar-benar diprioritaskan. Jangan cuma ada di janji, visi misi, janji kosong, itu sebisa mungkin dihindarin lah. Nah, gitu teman-teman. Kalau karena ini di pojok segmennya, segmen yang spesial ya, segmennya monolog, jadi gue mau ngomongin tentang semua lah ya, dari keresahan gue, karir, dari kuliah gue, percintaan sih nanti ya, karena gue belum izin. Gue spill tipis-tipis aja. Oke, mungkin kalau dari kuliah teman-teman, gue tuh apa ya, termasuk orang yang biasa-biasa, mahasiswa-mahasiswa yang gak dikenalin dosen kayak gitu-gitu. Ada yang kenal tapi cuma 1-2. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau buat kuliah juga teman-teman, aduh, ini teknologis pas banget tidur. Jadi teman-teman, kalau kuliah itu ya, kalau gue sih biasa aja ya, yang enggak terlalu aktif, enggak juga terlalu pasif, karena hal yang di dalam itu belum tentu semuanya dapat diserap teman-teman. Kalian di akademik terus kegiatan di luar itu mungkin ada yang salah langkah atau salah main-main masuk aja atau diajak temen, jadinya enggak maksimal gitu dalamnya. mau itu jurusan, mau itu organisasi ataupun yang lain, itu gak bakal selesai. Sudah. Nah, jadi pertanyaan gue sih sekarang, kenapa bisa seorang mahasiswa tidak memplanning 3 tahun atau 4 tahun di masa kuliahnya? Apakah karena sudah nyaman dengan mode SMA yang sering bermalas-malasan, atau memang let it flow aja gitu? Itu sih gue masih pada syarat. Nah, terus tadi kan ngomong spill dikit-dikit ya, ngomong spill dikit-dikit. Nah, jadi kalau untuk percintaan, ya namanya orang sendiri ya, ya udah jomblo, tapi jomblo agak gila karena ya kesalahan dari host yang dulu sudah dirubah tetapi tetap tidak dipercaya, ya maka berakhirlah satu hubungan. Ya karena host juga tidak mengerti percintaan kali ya, jadi host cuma, jadi gue cuma bisa tipis banget. Karena walaupun gue di dalam tahap hubungan yang lama, nah buat diinin aja, for your information aja, hubungan yang dijalani lama itu 3 tahun tapi LDR, belum pernah ketemu. Kenapa kayak gitu? Gak tahu ya. Mungkin karena awalnya dari rasa suka sampai sekarang udah putus, mau dilupain gak bisa. Karena 3 tahun itu saat kita lagi yakin gak sih? Udah lama terus selesai. Waduh, betapa kerasnya itu hari-harinya. Untung gua enggak kayaknya. Oke teman-teman, kayaknya spillnya gitu aja teman-teman ya. Gua cuma pengen ngomongin 3 itu doang tadi kalau segmen sendiri. Nanti kita di hari selanjutnya kita akan ngepost satu podcast, satu episode satu hari teman-teman. Jadi nantiin episode-episode selanjutnya. Dan untuk bagiannya itu, podcastnya itu satu hari dia konten ngobrol, dialog, satu hari monolog teman-teman, kayak gini. Oke. Teman-teman kalau suka konten monolog gua bisa komen, mending ini bang. Tapi kalau lebih seru yang berdialog, dialog aja bang. Nah kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Dadah.